Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah. Masya muslimin, azani Allah wa iyyakum. Para pendengar Radio Medina Kota Tegal yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali ya pelajaran kita dalam kitab Al-Mumti Al-Ajurmiyah. Ya, Al-Mumti fi syarhi Al-Ajurmiyah. Dan kita masih di pembahasan Al-Mu'rabat bil Harakat yang keempat, yakni fi'il mudhari'. Ya, tayyib, kita buka buku halaman 43. Rabi'an al-fi'lul mudhari'. Yang keempat, ya, yang mu'rab dengan harakat adalah fi'il mudhari'. Yakni yang berubah-ubah harakatnya adalah fi'il mudhari'. Tentu yang dimaksud di sini ya adalah al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Ya, fi'il mudhari yang pada akhirnya tidak bersambung dengan suatu apapun. Ya, kita baca yu'rabul fi'lul mudhari bil harakat idza lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'il mudhari itu dimurabkan dengan harakat apabila tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Fayurfa'u bidhammati idza lam yadkhul 'alayhi nasibun aw jazimun. Nahu qalihi ta'ala yaghfirullahu lakum. Fil mudhari itu dirafakan dengan dhammah ya, apabila tidak kemasukan amil nasab dan tidak pula amil jazm. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yaghfirullahu lakum. Nah, di sini kata yaghfiru ya tidak diawali oleh huruf nasab atau amil nasab. Ya, tidak pula diawali amil jazm. Makanya dia kembali ke hukum asalnya. Ya, hukum asal fi'il mudhari adalah marfu'. Jadi sederhana sekali ya pokoknya, kalau tidak ada amil nasab dan amil jazm, maka dia marfu'. Ya, yaghfirullahu lakum. Ini dalam surat Yusuf ayat 92. I'rabnya yaghfiru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah 'ala akhirih. Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Lakum al-lamu harfu jarrin wal kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhamm fi mahalli jarrin bi harfil jar. Nah, ini kurang mimnya ya. Kemudian wal mimu alamatul jam'i. Nah, ini mungkin beliau lupa ya menambahkan wal mim alamatul jam'i. Ya, tayyib. Wa yunsabu bil fathati idza dakhala 'alaihi nasibun. Nahu qalihi ta'ala lan yaghfirallahu lahum. Dan dinasabkan dengan fathah ya apabila kemasukan amil nasab ya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala lan yaghfirallahu lahum. Asalnya ya kata yaghfiru ya didahului oleh lan. Ya, lan ini merupakan huruf nasab ya, maka menjadi fathah lan yaghfira. Nah, kita lihat i'rabnya. Ini dalam surat Al-Munafiqun ayat 6. I'rabnya lan yaghfira, lan harfu nafyin wa nasbin. Yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Lahum al-lamu harfu jarrin wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhamm fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wal mimu 'alamatul jam'i. Nah, kemudian wa yuzamu bisukuni idza dakhala 'alayhi jazimun. Nahwu qalihi ta'ala wa in taghfir lahum. Ya, wa in taghfir lahum, dan dijazmkan dengan sukun ya apabila kemasukan amil jazm. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa in taghfir lahum, dan jika engkau ampuni mereka. Di sini ya in ini termasuk amil jazm, dengan catatan dia sebagai in syartiyah ya, fiil jawab syarat. Jadi in ini termasuk menjazmkan dua fiil. Nah, di antara teman-temannya in ya, in walam wa alam wa alamma wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama. Nah, ini semua menjazmkan dua fi'il. Ya, kita lihat di sini ini merupakan surat Al-Maidah ayat 118 ya. Wa in taghfir lahum. I'rabnya ya, cara bacanya begini. Wa in wa ya al-wawu. Nah, kita lihat di surat Al-Maidah ayat 118 ya. Wa in al-wawu harfu 'athfin. In harfu syartin wa jazmin. Nah, kita lihat. In taghfir lahum ya. Kita katakan al-wawu harfu 'athfin ya. Kemudian in harfu syartin wa jazmin. Nah, in merupakan huruf syarat dan huruf jazm. Kemudian taghfir fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi'in wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Dan kata taghfir ya, ini fi'il mudhari' dan juga fi'il syarat dengan in, dan tanda jazmnya adalah sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Dan fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi secara wajib, takdirnya adalah anta. Kemudian lahum allamu harfu jarin wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli jarin bi harfil jar. Wal mimu 'alamatul jam'i. Ya, kemudian kita kembali ke matannya ya. Wa kharaja 'an dhalika al mudhari'u al mu'talul akhir al majzum ya. Fainahu yujzamu bihadfi harfil ailah al-ilifi awil wawi awil ya. Nah, keluar dari fi'il mudhari, dari maksud di sini, nah, kita kan sedang berbicara tentang fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Nah, yang dimaksudkan oleh al-musannif ya, ini keluar dari pembahasan ini adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya ketika dijazmkan ya. Fa innahu yujzamu bihadfi harfil ilah. Maka dia dijazmkan dengan membuang huruf ilatnya. Apa huruf ilat? Ya, di antara huruf ilat yaitu alif, wawu atau ya. Ya, contohnya lam yas'a. Asalnya ya yas'a panjang ya, ada alif maksurahnya. Kemudian menjadi lam yas'a. Ya. Dihilangkan ilatnya. Kemudian lam yada'u, pada asalnya kata lam yada'u adalah yada'u, ada wawunya ya, kemudian menjadi lam yada'u ya, seperti itu. Kemudian asalnya yamshi ya, ada ya-nya, kemudian ketika ada lam itu menjadi lam yamshi ya, ya-nya hilang. Nah, kita lihat catatan kakinya. Ini cara mengirupnya. Lam yas'a, lam harfu jazmin. Yas'a fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil 'ilah wa huwa al-alifu wal fathatu dalilun 'alayha. Dan lam yas'a, nah, mengiupnya seperti ini, lam harfu jazmin. Yas'a fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan lam, nah, dan tanda jazmnya membuang huruf ilat yaitu alif, dan fathah pada 'ain itu petunjuknya. Nah, ini membuktikan bahwa lam yas'a ini ada yang dibuang ya. Ini yang dikasih contoh cuma satu saja i'rabnya. Adapun lam yad'u, lam yarmi ini sama ya, cara mengi'rabnya adalah sama. Kemudian wa kharaja 'an dzalikal mudhari idza tasala bihi aliful itsnain aw wawul jama'ah aw ya'ul mukhatabah fa innahu yu'rabu bil huruf kama sayati bayanuhu insyaallah taala. Ya, keluar dari pembahasan ini yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan alif musanna atau wawu jamak atau ya mukhatabah, yaitu apa? Af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, kelima fi'il ini yang mu'rabnya bukan dengan harokat ya, fa innahu yu'rabu bil huruf. Ya, karena af'alul khamsah ini mu'rabnya dengan huruf ya, sebagaimana nanti akan dijelaskan insyaallah taala. Nah, kemudian wa kharaja an dzalika al mudhari ya idza tasalat bihi nunu taukid au nunul inas ya fa innahu yubna kama sayati bayanu insyaallah taala fi babil af'al. Begitu pula ya, keluar dari pembahasan ini fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid ya atau nun muannats. maka sesungguhnya ia yubna, ya, jadi dia di apa dimabnikan, ya. Jadi fi'il mudhari yang diakhiri oleh nun taukid dan nun mu'anas seperti hunna dan antunna. Nah, contohnya yadribna, tadribna. Nah, ini tidak mu'rab dengan harokat, tidak berubah harokatnya, itu adalah mabni, ya. Begitu pula fi'il yang diakhiri nun taukid. Contohnya yadribu, ini menjadi yadribanna, ya, yadribanna. Ini juga mabni. Jadi setiap fi'il yang diakhiri nun taukid atau nun mu'annas maka dihukumi mabni. Ya, ma'asyal muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan pada halaman berikutnya, ya, halaman 44, al-mu'rabat bil huruf, yaitu yang di-i'rab, ya, yang di-mu'rab dengan huruf. Ya. Kita telah membahas, ma'asyal muslimin, ya, kelompok kata yang mu'rabnya dengan harokat, yaitu yang berubah. Nah, itu harokatnya. Dan sekarang kita akan bahas kata yang berubah hurufnya, ya. Jadi harokatnya sama tapi hurufnya berubah-ubah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, walladhi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa', at-tasniyatu wa jam'ul mudzakkar salimu wal asma'ul khamsah wal af'alul khamsah wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ya, musannif berkata, dan yang mu'rabnya dengan huruf ini ada empat macam. Ya, yang pertama musanna atau tasniyah, yang kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga isim-isim yang lima, ya, asmaul khamsah, dan yang keempat adalah fi'il-fi'il yang lima atau af'alul khamsah. Dan pada pembahasan yang lalu pada tafsir al-Jurumiyah dikatakan asmaul khamsah, af'alul khamsah ini juga dinamakan al-amtsilatul khamsah. Apa saja fi'il-fi'il yang lima itu? Ya, di antaranya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Kemudian fa'amma tasniyah, ya, fa turfa'u bil alifi wa tunsabu wa tuhfadu bil ya'i. Adapun tasniyah, ya, ini dirofakan dengan alif, ya, contohnya ja'a zaidani. Kemudian ja'a al-muslimani. Dinasobkan dan dijarkan dengan ya, ya, contohnya ra'aitu al-muslimaini, marartu bil muslimaini. Amma jam'ul mudzakkar salim, ya, wa amma jam'ul mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Adapun jamak mudzakkar salim, ya, dia dirofakan dengan wawu, ya, contohnya ja'al muslimuna, ya, ada wawunya. Kemudian dan dinasobkan dan dijarkan dengan ya, ya, contohnya yang nasob ra'aitu al-muslimina. Kemudian yang dijar, ya, contohnya marartu bil muslimina. Wa mal asmaul khamsah, ya, faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Adapun isim yang lima, ya, asmaul khamsah dirafakan dengan wawu, ya, contohnya ja'a abuka. Kemudian dinasobkan dengan alif, ya, ra'aitu abaka, dan dijarkan dengan ya, ya, contohnya marartu bi abika. Kemudian wa amal af'alul khamsah faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tuzamu bi hadfiha. Adapun fi'il-fi'il yang lima, af'alul khamsah, ini dirofakan dengan nun, ya, maksudnya nun adalah subutun nun, ya, tetapnya nun. Contohnya yaf'aluna, ya, misalkan kalimat al-muslimuna ya'maluna salihat, ya, di situ nunnya tetap, ya, al-muslimuna ya'maluna, ya, nunnya itu tetap, ya, kaum muslimin mereka mengamalkan atau beramal atau berbuat berbagai macam kebaikan. Kemudian watun sabu watuzamu bihasfiha, dan dinasobkan serta dijazmkan dengan membuang nunnya, ya, asalnya misalkan yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Nah, ketika ada lam, ya, dan lan, ya, sama-sama dibuang nunnya. Ya, contohnya lam yadriba atau lan yadriba. Kemudian misalkan yadribuna menjadi lam yadribu atau lan yadribu dan seterusnya. Nah, kita lihat syarahnya, asyarah penjelasannya. Ba'da an 'arafta al-mu'rabati bil harakat Baki alaika an ta'rifal mu'rabat bil huruf, ya. Setelah kamu ya telah mengenal yang di mu'rab dengan harokat, maka tersisa pembahasan, ya, masih ada pembahasan yang wajib kamu ketahui, yaitu al-mu'rabat bil huruf. Nah, di sini ada tabel, ya. Nanti insyaallah kita perlihatkan pada grup Telegram, ya. Nah, kata-kata yang mu'rabnya dengan huruf. Wahia arba'atu anwa. Nah, dan yang mu'rab dengan huruf itu ada empat, ya. Ini disajikan dalam bentuk tabel, ya. Al-mu'rabat bil huruf. Yang mu'rab dengan huruf itu ada empat. Yang pertama al-musanna, ya, atau musanna isim tasniyah. Asani yang kedua jamak muzakkar salim atau jam'ul muzakkar salim. Atsalits al-asmaul khamsah, ya, isim yang lima. Kemudian yang arabi yang keempat al-af'alul khamsah, ya, fi'il-fi'il yang lima. Kemudian pada kolom yang kedua, ya, fi halati raf'i. Musanna, ya, ketika rafa, ya, tandanya adalah alif. Nah, kemudian adapun jamak muzakkar salim ketika rafa tandanya adalah wawu. Kemudian isim yang lima atau asmaul khamsah ketika rafa ini tandanya adalah wawu, dan fi'il yang lima atau af'alul khamsah, ya, ketika rafa tandanya adalah nun atau subutun nun, tetapnya nun. Kemudian kita lihat lagi fi halatin nasbi, ketika keadaan nasab, ya. Musanna itu ketika nasab tandanya adalah iya, ya. Contohnya misalkan raitul muslimaini. Kemudian jamak muzakkar salim tandanya iya juga, ya. Contohnya raaitu almuslimina. Nah, kemudian isim yang lima, ya, ketika nasab tandanya alif. Contohnya raaitu abaka. Kemudian fi'il yang lima ketika nasab dibuang nunnya, ya. Contohnya zaidun wa bakrun lan yadhhaba ilal madrasati. Nah, kemudian ketika jar musanna itu tandanya iya, ya. Contohnya marartu bil muslimaini. Kemudian jamak muzakkar salim itu juga sama, ya, yaitu tandanya iya, ya. Contohnya marartu bil muslimina. Kemudian isim yang lima, ya, contohnya marartu bi abika. Adapun fiil yang lima ini tentu tidak ada keadaan jernya, makanya di tabel ini dikosongkan, ya. Karena jer ini khusus untuk isim, makanya fiil tidak mungkin majrur, ya. Fiil yang lima ini tidak ada jer, ya, adanya jazm. Ketika jazm, fiil yang lima, ya, atau af'alul khamsah ini adalah dibuang huruf nunnya, ya, sama ketika nasab, ya, dibuang huruf nunnya. Misalkan at-tullabu lam yadhhabu ilal madrasati. Asalnya yadhhabuna, ya, menjadi lam yadhhabu, ya, dibuang nunnya. Masyaallah muslimin azzani Allah wa iyyakum. Kita teruskan pada halaman 45, ya. Awalan al-musanna. Nah, ini pembahasan pertama, ya, dari yang mu'rab dengan huruf, ya. Kita bahas yang pertama, ta'rifuhu huwa ma dalla 'ala tsnaini aw tsnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin 'ala mufradihi. Ya, definisi dari musanna adalah kata yang menunjukkan makna dua, baik duanya muzakkar atau mu'anas, ya, dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun, ya, pada bentuk mufradnya. Jadi musanna adalah sebuah bentuk yang menunjukkan makna dua. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada isim mufradnya. Misalkan, ya, masjidun, ini ditambahkan alif dan nun menjadi masjidani. Masjidun menjadi masjidani, tambahan alif dan nun, ya, ditambahkan kemudian ya dan nun, misalkan masjidaini. Nah, ini definisi musanna atau isim tasniyah. Ya, kita lihat di kitab, ya, misaluhu rajulani wa rajulaini. Nah, contohnya rajulaini atau rajulani dan rajulaini. Nah, ini contoh-contoh isim musanna, ya, insyaallah sangat mudah. Nah, hukum i'rabnya, hukmuhu yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujaru bil ya'i. Nah, dirafakan dengan alif dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Jadi musanna atau isim musanna itu ketika rafa tandanya adalah alif, ya, ja'al muslimani. Adapun ketika nasab dan jar dia sama-sama dengan ya, ya, ra'aitu al-muslimaini marartu bil muslimaini. Nah, toyib kita lihat dulu ya, catatan kakinya. Yang nomor pertama, wa hadhihi ziyadatu tughni 'anil ityani bi wawil 'athfi wa takriril ismi badalan min an yuqal jaa zaidun wa zaidun yuqalu jaa az-zaidani fa huwa ahsaru wa ajwadu. Penjelasannya ini masya Allah ya, dan penambahan ini, penambahan alif dan nun atau ya dan nun, ini mencukupkan kita dari mendatangkan wawu ataf dan mengulang isim. Nah, maka ini sebagai ganti dari dikatakan jaa zaidun wa zaidun ya, jadi salah satu fungsi dari isim musanna adalah untuk meringkas ya, ahsor ya, ahsor itu meringkas. Daripada kita berbicara jaa muslimun wa muslimun ya, kita mengucapkan jaa muslimun wa muslimun ya, kita katakan jaa al muslimani, ini lebih ringkas. Kemudian jaa zaidun wa zaidun, ini lebih mending ya, kita mengatakan jaa az-zaidani. Nah, justru dengan adanya bentuk mustana, nah ini kita meringkas. Nah, kemudian misalkan ini fungsi dari mustana, yaitu meringkas ya, penggunaan huruf ataf dan mengulang dua kata yang sama. Makanya di sini dikatakan fahuwa akhsaru wa ajwadu. Maka kata kalimat jaa az-zaidani ini jelas lebih ringkas, wajwadu, dan juga lebih bagus ya, daripada kita katakan jaa zaidun wa zaidun. Nah, dalam hal ini orang Arab ya tidak menyukai pengulangan seperti ini ya, makanya mereka meringkas menjadi jaa az-zaidani. Kemudian wa mithaluhu al-musanna al-marfu' qaluhu ta'ala qala rajulani fa rajulani musanna marfu' li'annahu fa'ilun wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan 'anil dhamma. Maka contoh musanna adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala qala rajulani. Maka kata rajulani adalah musanna marfu ya, karena dia adalah fa'ilnya ya, pelakunya atau subjeknya, dan tanda rafanya adalah alif ya, sebagai ganti daripada dhamma ya, kita lihat catatan kakinya qala rajulani. Nah, ini dalam surat Al-Maidah ayat 23. Qala fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi. Rajulani ya, wa rajulani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu musanna. Ah, ini cara mengirobnya. Selalu kalau ada kata bukan tanda asli tapi tanda far'i ya, kita tambahkan niyabatan ya, sebagai pengganti ya, niyabatan. Wa mithaluhu al-musanna al-mansub qaluhu ta'ala fa wajada fiha rajulaini fa rajulaini musanna mansub ya, li'annahu maf'ulun bih wa 'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati. Dan contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala fa wajada fiha rajulaini ya, maka dia mendapati di dalamnya ada dua orang laki-laki. Fa rajulaini musanna mansub ya, maka kata rajulain ya, ini adalah musanna yang mansub ya, dibaca nasab karena dia adalah maf'ul bih ya, kedudukannya sebagai maf'ul bih, dan tanda nasabnya adalah ya, ya sebagai ganti dari fathah ya. Thayyib, kita lihat catatan kakinya al-qasas min al-ayah 15 ya, halaman apa ayat 15 surat al-qasas ayat 15. Fawajada alfa'u ala hasbi ma qablaha. Ya, tapi di sini ada keterangan di kitab lain. Fawajada alfa'u harfu atfin. Ya, kita lihat. Fawajada alfa'u harfu atfin. Ini huruf ataf. Tapi kemudian di kitab lain ini ada yang mengatakan ala hasbi ma qablaha. Ya, tergantung yang sebelumnya. Ya, karena ini merupakan potongan ayat. Maka kita tidak bisa mengirob ya, kecuali setelah kita mengetahui ayat sebelumnya itu apa kalimatnya. Ya, namun di kitab Al-Mumti ya, yang pada halaman 45 ini dikatakan fawajada alfa'u harfu atfin. Kemudian wajada fi'alun madin mabniyun 'alal fathhi wa fa'ilun dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Fiha fi harfu jarrin walha'u dhamirun fi mahalli jarrin. Kemudian rajulaini maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu musanna. Nah, kita diberikan cara i'rab ya oleh pengarang Al-Mumti'. Kemudian wa mithaluhu al-musana al-majrur qaluhu ta'ala yamshi 'ala rijlaini. Farijlaini musana majrur li'annahu subiqa bi harfi jarrin wa 'alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ia berjalan di atas dua kakinya, yamshi 'ala rijlain. Maka kata rijlain, ya rijlaini adalah musana yang majrur. Karena ia didahului oleh huruf jar dan tanda jarnya adalah ya, ya sebagai ganti daripada kasrah. Nah, ini yamshi 'ala rijlain ini dalam surat An-Nur ayat 45. Nah, cara i'rabnya perhatikan. Yamshi ini adalah fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf ilat, ya. Nah, cara i'rabnya yamshi fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu mana'a min dhuhuriha ats-thiqalu. Ya, jadi seperti itu. Kalau ada fi'lun mudhari, ya begitu pula isim yang diakhiri oleh huruf ilat, maka kita katakan dia itu muqaddarah. Perhatikan, ya kita katakan muqaddarah. Ketika i'rab ya kita sebut tanda aslinya tapi muqaddarah. Yamshi ya karena dia marfu, maka kita katakan dia dhammah. Tanda aslinya ya tapi muqaddarah, muqaddarah 'alal ya. Karena yamshi ya itu ada huruf ilatnya ya di huruf akhirnya ya muqaddarah 'alal ya'i. Kemudian kalau kata yada'u ya muqaddaratun 'alal wawi. Kalau yakhsha misalkan ini dikatakan muqaddaratun 'alal alifi. Nah, kemudian wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ala rijlain ya ala harfu jarrin wa rijlaini ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu musanna. Nah, thayyib, ini sudah selesai pembahasan musananya ya. Kita lihat di sini masih ada faedah ya, faedahnya disebutkan di sini annunu allati ta'ti tali apa taliyatun lil musanna. Nah, sebentar. An-nunu allati ta'ti taliyatan lil musanna ya wa jam'il mudzakkari salim aywadun 'ani tanwini alladhi yakunu fil ismil mufrad wa hadhihi an-nun takunu maksuratan fil musanna maftuhatan fil jam'i. Ya, faida ya nun yang ada pada musanna dan juga pada jamak mudzakkar salim. Nah, kita tahu bahwa jamak mudzakkar salim ini dua-duanya diakhiri oleh nun ya. Misalkan muslimani, muslimaini, muslimuna, muslimina ya sama-sama diakhiri oleh nun. Nah, nun ini merupakan ganti daripada tanwin ya allazi yakunu fil ismil mufrad yang ada pada isim mufrad. Ya, jadi ini masya Allah ya sesuatu yang membuat kita takjub ya dengan para ulama nahwu. Mereka selalu menjelaskan kenapa ada yang seperti ini ya. Jadi mereka ingin berusaha menjelaskan kenapa musanna ya sama jamak ini diakhiri oleh nun. Nah, kata mereka itu sebagai ganti ya dari tanwin pada isim mufradnya. Ketika kita mengatakan misalkan mufradnya muslimun ya, lihat kalau kita bilang muslimun ya, lihat ada di ujungnya ya ada nun muslimun. Nah, seolah-olah ada nunnya. Kita tahu bahwa definisi tanwin adalah nunun sakinatun lafdhon la khatton ya. Nun sakinah yang ada pada akhir sebuah kata ya secara lafaz tidak secara tulisan. Artinya apa? Artinya kalau kita menulis muslimun ya, tentu menulisnya mim, sin, lam dan mim ya, tidak ada nunnya ya. Setelah mim ini tidak ada nunnya, tapi dalam pengucapannya muslimun itu ada nunnya di akhirnya. Nah, kata ulama nahwu, nun yang ada pada musanna dan jamak itu merupakan ganti ya, ganti dari nun yang ada ketika kita mengucapkan isim mufradnya. Jadi kata muslimun ada nunnya ya, kedengarannya ya, meskipun tulisannya enggak ada. Secara tulisan atau khot ini tidak ada. Tapi secara lafaz kita mendengar ada huruf nunnya muslimun. Nah, kata ulama lughah, nun yang kita ucapkan mufrad ini adalah sebagai gantinya. Ketika musanna ada nunnya, ya muslimani atau muslimaini. Kemudian ketika jamak ada nunnya, muslimuna, ya muslimina. Ini masya Allah salah satu usaha ya yang dilakukan ulama lughah dalam menjelaskan sesuatu, ya mereka selalu mencari alasannya. Nah, thayyib, nunnya ini ketika musanna dia dikasrahkan. Wa hadhihi nunu takunu maksuratan fil musanna. Dan nunnya ini dikasrahkan ya ada kondisi pada kondisi musanna. Muslimani, muslimaini, kasrah nunnya. Maftuhatan fil jam'i. Dan ketika jamak ya ini di fathah. Muslimuna, muslimina. Ya, kemudian qala Ibnu Malik. Berkata Ibnu Malik dalam baitnya, wa nun majmu'in wa ma bihi iltahaqa ya wa ma bihi iltahaq faftah wa qalla man bi kasrihi nataq. Nah, dan nun jamak, jamak muzakkar salim dan apa yang mulhaq dengannya. Jadi nanti ada istilah jamak muzakkar salim, ada juga mulhaq bil jam'i muzakkar salim, yaitu yang mirip seperti jamak muzakkar salim. Faftah, maka fatahkanlah. Nunnya ya, nunnya jamak mudzakkar salim itu hukum asalnya adalah fathah. Ya, kita lihat muslimuna ya, nunnya itu di fathah. Muslimina. Nah, demikian. Wa qallaman bi kasrihi nafaq ya, dan sedikit yang mengucapkannya dengan kasrah ya, tapi ada. Nanti ada salah satu kabilah ya di Arab, salah satu pendapat dalam lughah yang mengatakan bahwasanya nun dalam jamak mudzakkar salim itu dikasrahkan. Ya, jadi ada pendapat yang mengatakan ya kata kalau muslimuna menjadi muslimuni, muslimina menjadi muslimini ya. Nah, ini ada ya dikatakan oleh Ibnu Malik. Wa nunna ma sunniya wal mulhaq bih bi aksi dzalika sta'maluhu fantabih ya, dan nun yang musanna dan yang mulhaq bil musanna itu kebalikannya ya, bi aksi dzalik istamaluhu fantabih ya, pergunakanlah kaidah ini dan waspadalah atau hati-hatilah. Maksudnya jangan sampai terbalik ya. Kalau jamak mudzakkar salim itu nunnya di fathah, muslimuna, muslimina. Nah, sedikit sekali yang membacanya dengan kasrah ya, tapi ada ya, ada yang mengatakan muslimuni dan muslimini. Adapun nun pada musanna ini kebalikannya. Kebanyakannya adalah kasrah ya, muslimani, muslimaini. Nah, tapi ada nanti salah satu qaul ya, ucapan yang mereka itu membacanya dengan fathah ya, jadi muslimana, muslimaina ya. Tapi ini sekali lagi kita ikuti yang banyaknya saja, yakni yang masyhur ya, bahwa jamak mudzakkar salim nunnya adalah fathah, muslimuna, muslimina ya. Musanna dia juga nunnya kasrah ya, muslimani, muslimaini ya. Thayyib, insyaallah cukup sampai di sini. Ya, semoga bisa dipahami ya oleh para pendengar Radio Madinah Kota Tegal ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.